Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu, nikmat yang merupakan hal yang termewah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih indah daripada nikmat yang bernama wahyu yang menjadi jalan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, kita punya PR besar di saat ini karena akses ilmu itu benar-benar Allah buka, Allah mudahkan, Allah buat sangat simpel, Allah buat aksesnya sangat mudah, bahkan seringkali tanpa mengeluarkan biaya besar sebagaimana dulu para ulama kita. Nah, hadirin Allah muliakan, ketahuilah semuanya itu gak ada yang gratis. Semuanya gak ada yang gratis. Allah akan minta pertanggungjawabannya dan menuntut rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu aja? Jadi semuanya ini tuh gratisan udah. Enggak ada pertanggungjawaban, enggak ada pertanyaan, enggak ada tanggung jawab. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu yang jadi PR gini loh hadirin, semakin banyak nikmat seringkali kita semakin lalai dan semakin kesulitan bukan hanya untuk bersyukur tapi juga untuk menyadari. Gitu loh. Semakin uang kita banyak gitu loh, itu semakin susah menyadari bahwa 10 ribu itu nikmat gitu. 10 ribu itu nikmat. Pada saat uang kita 100 juta itu susah tuh menyadari bahwa 10 ribu itu nikmat. Nanti duit kita nambah lagi jadi 500 juta. Makin susah meyakini bahwa atau menyadari bahwa 10 ribu itu nikmat. Nanti uang kita nambah lagi 1 miliar. Itu semakin ribet. Bukan bersyukur, menyadari. Kita belum bicara, menyadari itu susah. Tapi kalau duit kita mentok di 9 ribu dan untuk mencapai 10 ribu kita harus nabung 3 bulan, bayangin. Untuk 10 ribu itu dapat tabungan 10 ribu 3 bulan itu, 10 ribu itu sangat mudah disadari bahwa itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah meremehkan ini. Justru kita harus banyak berpikir gitu loh. Jadi ketika Allah tuh bukakan akses ilmu gitu loh, kajian tuh gampang, dapat maklumat itu mudah hari ini, itu semakin susah kita menyadari bahwa itu nikmat. Semakin susah kita sadari bahwa itu nikmat. Jadi intinya setiap nikmat itu ada konsekuensi, karena Allah tuh mengatur alam semesta, mengatur kehidupan kita tuh dengan kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus menyadari itu. Makanya kita ini yang sudah dikasih hidayah untuk belajar, harusnya jangan ribet ke hal-hal yang penting. Jangan ribet ngurusin hal-hal yang receh, apalagi itu maksiat. Lebih baik gunakan energi, waktu, tenaga untuk memikirkan bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mensyukuri? Itu yang menjadi PR besar kita. Dan itu akan menyita waktu kita. Akan menyita waktu kita, hadirin. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel aja ya. Kita tuh kalau benar-benar dapat taufik lalu sibuk memikirkan nikmat ilmu, itu kita enggak akan sempat mengeluh tentang kekurangan pemasukan kita bulan ini. Karena satu ayat aja itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan mensyukuri satu ayat yang kita dapatkan itu udah mengalihkan konsentrasi kita dari hal negatif ke hal positif. Gitu. Itu baru satu ayat. Gitu. Ya, logikanya kan gini, hadirin. Kalau kita fokus pada pemberian senilai 500 juta, kita gak akan terlalu ribet ketika kita kehilangan 100 ribu gitu. Ya gak sih? Kita ada yang ngasih nih 100 juta nih. Ketika kita fokus bagaimana menghadapi orang yang ngasih kita 100 juta, kita gak akan ngeribetin ketika uang kita hilang 100 ribu. Karena kita tahu udah terbackup, gitu. Ya sama. Lo ke rumah gue ya sekarang. Gue mau kasih lo 100 juta misalnya. Dan perjalanan ke rumah dia ongkosnya 100 ribu. Terus kita tanya. Mohon maaf, gue ke rumah lo tuh dijemput sama supir lo atau gue harus kesana sendiri? Ya lo ke rumah gue sendiri lah, gitu. Pokoknya lo datang aja sini. Itu kan, kita nih tahu, kita disuruh datang ke rumah dia, mau dikasih 100 juta. Tapi untuk dapat 100 juta itu, kita harus kehilangan 100 ribu. Emang kita mikir apa? Kan enggak lah. Ya udah tenang-tenang. Sebuah kelucuan adalah ketika kita masih meribetkan 100 ribu itu. Gue berangkat gak ya? Aku berangkat gak ya? Berangkat enggak? Menurut kamu aku berangkat apa enggak? Ya kita kan disemprot orang, hadirin. Semua orang bilang udah berangkat. Tapi aku harus bayar 100 ribu. Ya anda kan dapat 100 juta kalau anda berangkat. Sama. Kita ini dapat nikmat ilmu, dapat nikmat hidayah, dapat nikmat taufik untuk bisa ibadah. Kalau kita fokus, kita konsentrasi untuk mensyukuri nikmat itu, kita gak akan ribetkan hal-hal kekurangan uang, kekurangan materi. Sebagaimana kita gak berpangku tangan juga, kita tetap berusaha. Semoga kita termasuk orang-orang yang pintar bersyukur. Amin. Dan khususnya bagi ibu-ibu kan, PR-nya wanita itu kan yang bisa menggagalkan dia masuk surga, itu karena kufur nikmat, hadirin. Bukan karena gak cerdas, bukan karena gak pinter, bukan karena hafalannya lemah, bukan karena gak cantik, tapi bisa menggagalkan dia masuk surga. Kata Nabi SAW yang sangat penting untuk dicamkan adalah kufur nikmat. Kita membuat wanita menjadi mayoritas penghuni neraka. Kufur nikmat. Gak bersyukur. Semoga Allah berikan taufik untuk selalu bersyukur. Amin. Alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya, kita masuk ke pasal berikutnya, hadirin. Pasal berikutnya masih tentang tanda-tanda orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara mengagungkan Allah adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, salah satu, ini penting buat kita semua, salah satu ciri kita itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan atau sesuai dengan kemuliaannya dan kemahabesarannya. Kata para ulama, alla yahmilal amra ala illatin tud'ifu al-inqiyada wa taslima li amrillahi azza wa jal, bal yusallimu li amrillahi ta'ala wa hukmihi mumtathilan ma amara bihi, sawa'un zaharat lahu hikmatu syara' fi amrihi wa nahi aw lam tadhhar. Kata para ulama, salah satu bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah, adalah dengan mengagungkan perintah dan larangan Allah. Dan salah satu bentuk mengagungkan perintah dan larangan Allah adalah kita itu tidak membawa perintah itu ke alasan atau ke sebuah alasan yang akan membuat spirit kita taat dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah itu jadi lemah. Jadi jangan sampai kita itu membawa sebuah perintah ke sebuah alasan yang membuat spirit kita untuk nurut, untuk taat, untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah itu jadi lemah. Bahkan yang harusnya kita lakukan adalah senantiasa menerima perintah Allah dan hukum serta hikmahnya, mumtathilan ma amara bihi, karena nurut terhadap perintah Allah, baik kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Baik kita tahu hikmahnya maupun kita tidak tahu hikmahnya. Baik hikmahnya itu terlihat maupun hikmahnya tidak terlihat. Itu, hadirin. Jadi gini loh, inti dari menjadi hamba itu kan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Nurut, setia, loyal. Baik kita tahu apa hikmah dari perintah dan larangan tersebut maupun kita nggak tahu. Nah, jangan sampai, hadirin, mayoritas konsentrasi kita itu ke arah hikmah dan alasan hukum, sehingga karena fokus kita terlalu ke ini hikmahnya apa sih, ini hikmahnya apa sih, sehingga spirit untuk taat, untuk nurut, untuk menyerah kepada Allah dalam rangka mengagungkan Allah itu jadi melemah. Jadi melemah. Tergantikan dengan fokus mencari hikmah untuk kepentingan hawa nafsu kita atau keinginan kita. Sehingga ketika kita tahu hikmahnya, kita semangat. Dan kalau kita tidak tahu hikmahnya, kita males. Gitu. Nah itu jangan sampai. Makanya kata para ulama ini menarik loh. Makanya ketika kita mengerjakan sebuah perintah dan larangan, dan kita tahu hikmahnya, misalnya tidak minum khamr, kenapa? Karena memabukkan, gitu. Dan kalau memabukkan, kita nggak produktif, kita nggak apa, kita akan buang-buang waktu, itu akhirnya mabuknya berapa jam? Mabuknya 5 jam, berarti 5 jam hilang. Dan itu kan mahal banget, tuh rugi besar, gitu loh. 5 jam hilang tuh lebih rugi daripada 500 juta hilang sebenarnya. Kalau kita yakin tentang keutamaan waktu. Jadi kita tahu nih kenapa Allah haramkan khamar, karena hikmahnya begini, begini, begini, begini. Nah, hadirin Allah muliakan, ketika kita tahu itu, maka kita harus bawa fakta tersebut atau hikmah tersebut agar spirit ketaatan, kerendahan, dan penyerahan kepada Allah itu semakin besar. Gitu loh. Jadi kita harus semakin merendah lagi. Semakin mengagungkan Allah lagi. Semakin yakin kepada Allah bahwa Allah itu ahkamul hakimin, dan yang Allah perintahkan dan larang itu gak mungkin merugikan kita. Dan harus semakin percaya tentang itu. Mari kita lihat lagi keterangan Ibnu Qayyim, mari kita lihat bersama-sama. Itu tadi, kalau hikmahnya itu terlihat, kita harus lebih, itu harus membuat kita lebih taat, lebih berserah, lebih menyerah, lebih berkorban, gitu, lebih merendah, gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita lanjutkan lagi hadis sekarang berikutnya, dan tidak menjadikannya menanggalkan dan meninggalkan secara keseluruhan. Jadi itu. Dan ketika kita tahu hikmah, itu yang kita agungkan adalah yang memberikan perintah itu. Bukan sebatas, oh ini ada perintahnya nih, ini ada hikmahnya, semangat. Oh ini kita gak tahu hikmahnya, aduh males deh. Enggak, berarti Anda gak mengagungkan Allah. Anda lebih fokus ke diri sendiri. Lebih fokus pada diri sendiri. Makanya ketika Anda gak tahu, Anda malas. Kalau Anda tahu, Anda semangat. Karena ternyata yang jadi parameter adalah diri sendiri. Jadi, hadirin Allah muliakan, kalau kita benar-benar mengagungkan perintah Allah, maka baik kita tahu hikmah maupun tidak tahu hikmah, kita akan semangat. Dan ketika kita tahu hikmah, itu hanya menambah kerendahan kita kepada Allah, kehinaan kita kepada Allah, sebagaimana menambah pengagungan kita kepada Rabbul Alamin. Jadi, kalau kita tahu hikmah itu, hadirin, kita tuh merasa semakin kerdil, semakin bodoh, dan kita meyakini Allah itu begitu mulia dan begitu tinggi, dan pengagungan kita kepada Allah semakin tinggi lagi. Itu poinnya. Dan itu pun berdampak ketika kita tidak tahu hikmahnya, kita tetap semangat mengerjakan, kita tetap semangat mengamalkan, karena pengagungan kepada Allah dan pemuliaan terhadap Allah yang sudah terbangun gitu loh, yang sudah terbangun. Artinya gini, dalam konteks ini ya, ketika kita mengetahui hikmah dari pelarangan khamr, ternyata sangat baik untuk diri kita, menjaga waktu, menjaga sikap, menjaga ini, tidak agar kita gak celaka, betapa banyak orang kecelakaan karena mabuk dan lain sebagainya, pokoknya jaga. Maka itu harus berdampak kita semakin semangat mengerjakan sholat lima waktu, yang hikmah dari jumlah rokaat sholat subuh 2 rokaat, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, sampai sekarang kita gak ngerti apa hikmahnya, kenapa jumlahnya kayak begitu. Jadi hikmah di kotak A itu akan membuat kita semakin semangat beribadah, bukan hanya di kotak A, tapi kotak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, lah gitu. Karena yang mensyariatkan kotak A itu juga mensyariatkan kotak B, Allah Subhanahu wa Taala. Yang melarang khamr itu pun yang memerintahkan kita mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, memerintahkan tawaf itu 7 putaran. Kenapa 7 putaran tawaf? Kenapa gak 8? Kenapa gak 6 aja? Oh kan ganjil. Kalau ganjil kenapa gak 5? Kenapa gak 3? Kita gak tahu apa ininya. Berarti gak ada hikmahnya. Ada, tapi kita gak tahu. Bedakan antara tidak ada dan kita tidak mengetahui. Dan itu kemaha kemaha bijaksanaan Allah. Ada yang Allah buka hikmahnya dan ada yang Allah tidak kasih tahu hikmahnya. Agar apa? Untuk menguji kita, untuk menguji loyalitas kita, untuk menguji kesetiaan kita. Tetap mau gak beramal walaupun kita gak tahu hikmahnya gitu. Tetap mau gak beramal, karena ini tentang spirit taat, nurut, berkorban, menyerah, kesetiaan dan loyalitas. Intinya kan itu. Contohnya gini loh, teman-teman sekalian dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Apabila ada dua, kita punya dua asisten rumah tangga, misalnya. Kita punya dua asisten rumah tangga. Kita suruh dua asisten rumah tangga ini membeli beberapa kebutuhan dapur di pasar. Tapi kita mau uji nih, gitu loh. Dua-duanya kita kasih list belanja yang sama. Sama, suruh beli daging, sama. Jenisnya apa, sama. Suruh beli sayuran, sayurnya apa, kangkung kah atau bayam kah, semua sama. Berapa ikat, terus disuruh beli bawang lah, ketumbar lah, cabai lah, dan semua sama. Lalu kita udah niat nih, gitu. Atau sebelum itu kita sampaikan ke mereka, tolong beli ini komplit sesuai dengan list, jangan ada yang kurang. Dan saya mau kalian tiba di rumah sebelum zuhur, gitu. Dan itu listnya banyak. Dan untuk bisa tiba di rumah sebelum zuhur, ini dua asisten rumah tangga harus totalitas deh. Jadi kalau santai segala macam itu nggak bisa. Bahkan kita udah prediksikan mungkin dia sampai beli minum aja nggak sempet. Kalau dia mau tiba di rumah sebelum zuhur, kalau dia masih apa mampir ke es kopior kah, atau minum kelapa batok kah, terlambat dia. Atau dia mau jajan dulu gitu loh. Biasanya dia mau mampir makan bakso dulu, dia gak akan dapat. Dan itu harus cepat. Harus cepat. Dan kalau apa namanya, kalau dia mau tawar juga harus cepat, tek tek tek gitu. Nah, dari perpindahan dari satu tempat atau satu kios itu harus cepat. Lalu kita niat kalau mereka bisa sampai zuhur, kita akan kasih bonus 1 juta buat mereka. kita kan kasih bonus. Kalau dia mereka bisa tiba di rumah sebelum zuhur. Namun ART yang pertama kita kasih tahu, ART yang kedua kita nggak kasih tahu bonusnya. ART yang pertama kita kasih tahu, kamu akan dapat bonus kalau bisa sampai jam sebelum zuhur 1 juta. ART yang kedua kita nggak kasih tahu, nggak dikasih tahu. Akhirnya kita lepas lah gitu, kayak melepas apa peserta gerak jalan gitu, angkat gitu. Oke, silakan. Ternyata dalam perjalanan pagi itu dua-duanya sama-sama gesit, sama-sama cekatan, sama-sama taktis, sama-sama cepat, sama-sama cepat. Dan mereka sama-sama tiba di rumah sebelum zuhur. Komplit. Dan menariknya mereka tiba di waktu yang sama juga. Di waktu yang sama. Dan ketika kita cek, perfect. Perfect. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian. Dan ini kan dunia ibu-ibu ya, dunia wanita. Ketika mereka menjalankan tugas itu dengan baik, dan kita kasih bonus, dan kita kasih bonus ke siapa? Hah? Ke satu orang aja atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Kan kita udah niat, kita mau kasih ke mereka berdua. Tapi yang kita kasih itu cuma yang pertama, yang kedua kita gak kasih tahu. Kita kasih dua-duanya. Tapi pertanyaan saya simpel. Di dalam lubuk hati kita, kita lebih respect sama yang siapa? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua jelas. Jelas itu yang kedua. Sulit menutupi perasaan itu. Tapi yang satu gesit juga. Iya, tapi dia tahu gitu loh. Bahwa dia akan diuntungkan. Jadi secara kinerja gak ada masalah. Tapi kenapa kita lebih respect? Ini tentang loyalitas. Ini tentang kesetiaan. Ini tentang penyerahan. Penyerahan diri. Beda. Berbeda. Makanya dijelaskan sebagian. Itulah salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha bijaksanaannya tidak membuka seluruh hikmah. Ada amalan yang hikmahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada amalan yang hikmahnya tidak dibuka dan tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan yang hikmahnya dibuka oleh Allah, dan ada larangan yang hikmahnya enggak dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan membiar atau dan memberikan kesempatan untuk manusia untuk berpikir. Yang validitasnya berbeda jika Allah dan Rasul-Nya langsung jelaskan. Namun pastinya baik perintah larangan yang hikmahnya Allah buka ke kita, dan perintah dan larangan yang hikmahnya tidak Allah buka, Allah rahasiakan, kedua perintah dan larangan itu pastinya untuk kebaikan kita. Pastinya untuk kebaikan kita. Dan kalau kita tinggalkan akan berdampak buruk bagi kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan yang Rasul halalkan hanya yang baik baik saja. Dan yang Rasul haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Tidaklah Allah halalkan, apalagi Allah perintahkan sesuatu, pasti karena itu baik buat kita. Dan tidaklah Allah larang dan haramkan sesuatu, itu karena hal tersebut buruk buat kita. Baik kita tahu apa tidak hikmahnya, baik kita sadar atau tidak apa hikmahnya, tapi itulah fakta dan yang akan berlaku. Ustaz, ini katanya ini haram, tapi ini tuh ada manfaatnya. Hadirin, Al-A'raf 157, ketika Allah mengatakan tidaklah ya Rasul mengharamkan sesuatu kecuali yang buruk-buruk saja, itu bukan berarti buruk secara total 100%. Sesuatu itu dikatakan buruk bisa karena itu kandungannya racun 100% atau buruk 100%, atau karena komposisi dampak negatifnya lebih besar daripada sisi positif itu. Jadi bisa jadi sesuatu diharamkan oleh Allah padahal dia ada kebaikan. Kenapa diharamkan? Karena Allah mengetahui dampak negatifnya atau unsur negatifnya lebih besar daripada kebaikannya. Itu poin. Makanya ada banyak hal yang haram tuh ada pihak memberikan justifikasi, tapi ini ada kebaikannya. Setuju, setuju. Semua ulama juga ngerti ada kebaikannya. Tapi kenapa yang haram tetap haram? Karena sisi negatifnya lebih besar dari kebaikannya. Cuman Anda belum ngerti. Anda belum sadar. Atau sudah sadar tapi tetap kekeh karena hawa nafsu. Itu poin. Itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebenarnya makanya hikmah kan bukan tolak ukur mengerjakan atau tidak. Kan begitu kan? Hikmah itu bukan tolak ukur mengerjakan atau tidak. Karena kita tahu atau tidak hikmahnya, pasti itu yang terbaik buat kita. Kalau Allah perintah. Kita tahu ada hikmahnya atau tidak, pasti itu buruk bagi kita kalau Allah haramkan. Gitu. Dan yang Allah inginkan, Mbak, Allah inginkan adalah percaya tentang itu, beriman, lalu merendah, tunduk, patuh, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Itu, hadirin. Makanya ulama mengatakan bukan syarat mengamalkan ilmu itu kita tahu semua hikmahnya, enggak. Selama itu diperintahkan dan itu valid ya, maka kerjakan walaupun kita belum tahu hikmahnya. Ya gini aja lah, kok om sama manusia bisa kok hadir. Saya ingin tanya, emangnya semua pasien atau mayoritas pasien, mayoritas pasien ketika dokternya melakukan tindakan, ngerti apa hikmah dari tindakan itu? Enggak. Tapi nurut tuh. Ada banyak pasien itu. Itu dikasih obat. Obatnya ditebus di apotek ya. Ya dok, makasih. Udah langsung ke apotek, tebus. Pihak apoteknya cuma bilang apa? Ini, mbak, ini 3 kali sehari ya. Tunggu mbak, saya catatnya 3 hari sekali. Kalau sekarang kita foto 3 hari sekali. Kalau ini sehari sekali aja. Kalau ini sehari 2 kali. Kalau ini diminum, ya, ya tunggu. Ini berapa tadi? Ulang. Ini berapa? 3 kali. Ini 2 kali. Oh bukan 2 kali. Ini sekali. Oh sekali. Ini 2 kali. Ini diminum. Minumnya berapa lama? Berapa kali? Ini minumnya sekali aja. Oke. Makasih ya mbak, makasih. Pulang deh. Terus ketemu suaminya. Kamu bawa apa tuh? Ini obat. Banyak banget. Iya nih, suruh minum. Ini berapa aja loh? 3 kali. Sekali. 2 kali. Sekali. Itu ini obat-obat hikmahnya apa ya? Gak tahu. Pokoknya kata dokter suruh minum, ya aku minum aja. Gitu. Dan dia gak ngerti apa bedanya obat A sama obat C. Gitu. Itu kita banget gak sih? Hadir sekalian, banyak orang kayak begitu, udah main minum aja. Dan apakah disalahkan secara ilmiah? Enggak. Selama dokternya punya kapasitas, sebelum dokternya yang terbaik di Indonesia, ya udah minum aja. Itu Anda gak disalahkan dengan minum itu. Yang benar-benar detail itu hanya beberapa, hanya minoritas orang kan. Tunggu dok, ini apa dok? Tiga, kenapa tiga dok? Ya karena begini, begini, begini. Ini apa? Ini antibiotik. Kenapa sih harusnya? Ya karena kandungannya begini mas. Blablabla. Berapa persen yang begitu? Mayoritas kita enggak. Blablabla. Kan enggak ada yang menyalahkan juga. Kalau itu arahan manusia bisa salah, bisa keliru. Kenapa kok kita ribet banget kalau Rabbul Alamin, Al-Alimul Khabir yang memberikan itu? Kenapa kita baru menjalanin kalau kita ngerti dulu? Padahal ada banyak hal di dunia ini yang kita jalankan padahal kita belum ngerti. Dan gak disalahkan juga. Ngerti dalam tanda kutip, quote and quote ya. Jelaslah ilmu penting, kita gak bicara konteks itu. Kan demikian hadirin. Banyak-banyak hal kita gak ngerti. Jadi itu poin. Oleh karena itu, hidup itu yang diuji adalah ketulusan kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Gak mungkin yang Maha Mengetahui salah tuh gak mungkin. Allah Ahkamul Hakimin, Allah tuh yang Maha Bijak. Gak mungkin yang Maha Bijak tuh blunder tuh gak mungkin. Allah itu Al-Khabir yang paling, yang Maha tahu tentang detailnya sesuatu. Gak mungkin salah atau ada yang miss. Dan hidup itu tentang meyakini bahwa diri ini bodoh. Jahula. Innahu kana dzaluman jahul. Manusia itu bodohnya luar biasa. Diri ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah dalam surat An-Nisa 28. Nah mungkinkah kita yang lemah ini, yang bodohnya super ini, itu bisa ngebaca semua hikmah dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya gitu aja deh hadirin. Makanya kalau kita baru mau nurut kalau semua perintah, semua alasan, semua hikmah sudah paham, kan yang dikhawatirkan apakah itu enggak menunjukkan bahwa seseorang merasa pintar secara tidak langsung ya, sehingga dijadikan logikanya sebagai parameter. Oleh karena itu Allah telah bisa, hendaknya kita benar-benar fokus masalah ini. Makanya kan poinnya apa di sini? Pengagungan. Lihat pasal kita, pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap perintah dan larangan. Kalau parameternya adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu, kira-kira itu pengagungan kepada Allah atau pengagungan kepada diri sendiri, itu poinnya. Ini poinnya pengagungan. Kita tuh disuruh mengagungkan Allah. Itu tadi salah satu bentuk pengagungan. Kita gak ngerti secara detail, tapi kita ikuti karena kita percaya, kita yakin, dan terbukti secara ilmiah gak ada yang miss. Gak ada yang miss lah. Gak ada yang blunder. Apa yang blunder? asal valid ya, dan pemahamannya benar. Kembali kepada Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, para ulama. Jadi ibu-ibu, para istri, para ibu, itu tadi, ketika kita diperintahkan untuk jadi hamba Allah, udah nurutlah. Ketika kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan, menutup aurat, itu gak mungkin salah. Agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan agungkan logika kita. Kalau kita diminta untuk taat sama suami, selama tidak haram, selama tidak maksiat, nurutlah. Kadang-kadang dunia ibu-ibu tuh punya teori sendiri. Ingat ya, jangan gampang nurut sama suami. Begitu. Doktrin di tengah-tengah sebagian, gak semua tentu saja. Gue kasih tau sama dulu pada suami itu jangan terlalu diturutin. Nah itu. Itu teori dari mana itu? Mana firman Allahnya tuh mana? Makanya tanya sama yang itu. Mohon maaf, itu dalilnya surat apa, ayat berapa ya? Gitu. Dan itu diyakini banget oleh sebagian para istri. Hanya karena yang bicara lebih senior dari dia. Tapi gak dikejar lagi rumah tangga dia berantakan apa enggak? Apakah benar harmonis dan mendapatkan kebahagiaan dengan cara demikian? Dan itu terjadi. Pokoknya ya, suami jangan terlalu diturutin. Ada mengatakan, pokoknya sis, aku mau kasih tahu kepada kalian ya, kita ini sebagai wanita harus punya bergen di hadapan suami. Hadirin, apakah berdalil itu? Apakah Allah ridho dengan narasi seperti itu? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleh itu wanita yang nurut sama suami, selama tidak maksiat. Dan otomatis ketika kita nurut sama Allah, lalu nurut sama suami, pasti Allah kasih posisi yang kuat. Kita akan punya bergen, tapi positif gitu loh. Kenapa? Karena orang yang soleh, apalagi berilmu itu, diangkat derajatnya sama Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Jadi gak perlu ribet. Kalau kita ingin punya bergen position yang kuat secara positif, kita ingin dihargai sebagai seorang wanita, dihargai sebagai seorang istri, dianggap sebagai seorang ibu, fungsinya tuh bukan dengan teori-teori kita. Solusinya itu iman dan ilmu. Ikuti konsepnya yang menciptakan dan mengatur hati suami kita, hati anak-anak kita, dan hati lingkungan dan seluruh makhluk. Katanya pengen dianggap sama suami. Ya udah, ikuti konsep yang membolak-balikan hati suami. Itu konsepnya. Aku tuh sedih, Pak Ustaz. Semakin anak-anakku besar, pendidikannya tinggi, aku semakin gak dianggap. Gitu loh. Jadi aku sering marah-marah aja biar aku dianggap. Semakin ibu marah-marah, semakin dianggap. Semakin dianggap, angin lalu gitu. Orang udah anggap yang ada deh. Karena marah-marah terus. Bukan begitu. Terus gimana dong? Jadi ibu yang bertakwa, anak tuh segen. Walaupun lebih pintar dan lebih cerdas daripada kita, kalau ibunya bertakwa, ibunya soleh, ibunya taat sama Allah. Saya tahu ada seorang ibu, itu anaknya punya kemampuan jauh di atas rata-rata, cerdas, pintar, punya power segala macam. Tapi kalau ibunya udah bilang tidak, gak berani anak melakukan manuver, gak berani. Dan ibunya gak marah-marah, biasa aja. merasa gak usah ya, gitu aja. Udah gak, diam deh. Sang anak hanya mau melangkah itu kalau direstui sama ibunya setelah diridhai oleh Allah. Padahal ini hal halal, gak haram. Tapi anaknya tetap gak mau melangkah sampai ibunya dulu kasih lampu hijau. Mana yang lebih cerdas? Anaknya. Mana yang lebih pintar? Anaknya lebih pintar. Mana yang lebih berkuasa? Anaknya lebih berkuasa. Tapi gak berani ngelangkahin ibu. Kenapa? Karena ibunya berusaha menggabungkan antara iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Ibunya itu memuliakan ilmu, hadirin. Ibunya tuh udah tua. Ya iyalah Pak Ustadz, anaknya katanya udah, ya, ibunya udah tua. Itu kalau masih aktif ikut kajian, masih aktif belajar, dan kalau ikut kajian bawa bolpen, bawa buku, catat. Udah tua, udah sepuh ini ibunya. Memuliakan ilmu, catat. Gitu. Ibadahnya masya Allah. Nasabu kadzalik walau Allah hasibu wala nuzaki Allah li ahad. Itu poin. Allah taala alam bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sana. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Saya seorang istri dan ibu dari dua anak. Saya sudah hampir 2 tahun ini saya full di rumah. Karena sebelumnya saya bekerja di luar. Alasannya karena capek mesti kerja dan urus rumah juga. Dan sekarang walaupun saya tidak bekerja, saya merasa capek yang sama dengan saat bekerja. Saya jadi gampang emosi sama anak dan juga suami. Saya selalu merasa kalau suami kurang memberikan kasih sayang. Padahal tidak seperti itu. Saya sangat tahu pendapat, saya sangat tahu pendapatan suami seperti apa, tapi saya menuntut lebih agar bisa dibelikan ini itu, misalnya baju dan mainan untuk anak. Saya nggak pengen seperti ini terus, tapi setiap saya kecapean dan melihat suami di rumah rasanya ingin marah. Pertanyaannya, bolehkah saya merukiah diri saya oleh orang alim? Karena saya merasa diganggu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kembali kita ya, ingatkan buat kita semua. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Jadi sunnah Nabi itu kalau mau bertanya, salam dulu. Lalu yang kedua, kita doakan ulama kita. Kita doakan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kita doakan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ulama-ulama kita. Biar ilmu kita berkah, hadirin. Buat diri kita. Biar ilmu kita berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh," barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, balaslah kebaikan tersebut. Dan kebaikan yang paling tinggi itu bukan uang, tapi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, Allah suruh kita balas. Jadi itu perintah dari Nabi SAW, balas. Kalau Anda belum bisa balas, doakan, kata Nabi SAW, doakan. Nah, kalau kita gak doakan, nah bagaimana ilmu kita mau berkah? Dan doakan itu setelah kita belum mampu balas. Kalau kita mampu, kita harus balas. diperintahkan membalas. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Tapi ini proses. Mungkin penanya belum tahu, makanya perlu kita sampaikan dan kita tetap jawab pertanyaan beliau insyaallah taala. Hadirin Allah muliakan. Adapun jawabannya wallahu ta'ala bisawab, masalahnya ini bukan kita berada di rumah atau di luar rumah, tapi ini tentang masalah hati. Ini masalah kelapangan hati. Makanya kelapangan hati itu anugerah yang sangat mahal. Alam nashrah laka sadrak, gitu loh. Yang Allah angkat, kenikmatan yang Allah angkat, atau kenikmatan yang Allah kasih kepada Nabi SAW yang Allah angkat dalam ayat ini itu bukan uang, tapi bukan, tapi adalah kelapangan hati. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan hati hati engkau. Dan untuk mendapatkan kelapangan hati itu yang pertama hadirin, dan otomatis kita akan dikasih kekuatan. Yang pertama, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Ingatkah kita surat Hud ayat 52 ketika dalam firman-Nya dalam ayat ini Allah berkata, "Wahai qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi, lalu bertobatlah kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Apa yang akan terjadi? Allah akan kirim hujan dari langit sebagai keberkahan. Terus apa? Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Maka Allah akan tambah kekuatan kalian. Jadi istighfar dan taubat itu adalah energi bagi orang beriman. Itu akan menambah kekuatan kita. Orang beriman itu sadar betul bahwa ini bukan semata-mata masalah teknis. Banyaknya kerjaan, bertumpuknya job desk dan seterusnya. Ini seringkali masalah hati. Dan berkaitan dengan dosa. Maka hilangkan dosa tersebut dengan istighfar dan taubat, maka insya Allah Allah akan memberikan kekuatan. Ini janji Allah. Janji Allah, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kami akan tambah kekuatan kalian. Terus yang kedua, hadirin Allah muliakan, fokuslah mensyukuri yang telah ada dibanding fokus kepada yang belum ada dan tidak ada. Karena yang ada itu saja sebenarnya sudah jauh dari cukup. Yang sudah ada saja masih menyisakan PR syukur pada diri kita. Yang sudah ada saja akan merepotkan kita pada hari kiamat kalau kita tidak pandai bersyukur. Itu. Jadi ngapain kita ributin yang belum ada? Yang ada aja ini masih PR-nya banyak. Kok minta PR lagi? Gitu loh. Tapi aku menuntut lebih. Gini loh ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu punya satu tas. Dengan ibu-ibu punya dua tas. PR syukurnya banyakan mana? Dua tas. Semakin banyak tuh tas, semakin besar PR bersyukur. Dulu waktu SMA ibu-ibu, gimana? Pengennya banyak PR atau gak punya PR? Itu aja deh mikirnya. Ini dulu waktu sekolah pengennya gak punya PR. Begitu kerja, begitu ada duit, kok pengennya cari PR terus gitu. Agak bingung kita ini sama orang-orang. Kerjanya tuh nyari PR. Ada PR gak? Nyari PR. Dulu kita ada PR minta dikerjain orang lain. Gitu. Kerjain PR gue. Panggil junior, sini lo. Lo gue denger pinter ya? Iya bang, nah, kerjaan PR gue gitu. Dipikir mau ditraktir, mendapat beasiswa, ternyata disuruh kerjaan PR. kesian itu junior. Junior berpikir dia akan dapat beasiswa dari seniornya, padahal suruh ngerjain PR. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah. Lalu isi hari kita dengan ilmu. Karena kalau jadi ibu rumah tangga tuh gak mudah hadirin. Kerjaan rumah tuh banyaknya, minta ampun. Nah kalau kita gak terus minum obat jiwa, gak terus rutin dengan ilmu, aduh berat hadirin, berat. Maka minta pertolongan sama Allah, dan harus punya waktu dengan ilmu, belajar, datang ke kajian itu penting. Dan kalau bisa kajian offline, baru kalau nggak bisa baru pilih kajian online gitu. Kajian online penting, tapi itu setelah kajian offline tidak memungkinkan, karena kita butuh banyak manfaat dari sebuah majelis yang utuh. Allah Ta'ala alam bisawab. Terus yang begitu banyak doa sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Lalu ingatlah bahwa marah itu dari syaitan, dan solusinya adalah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitan, sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Boleh minta diruqyah apa tidak? Karena aku merasa diganggu syaitan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, minta diruqyah dijelaskan ulama boleh tapi makruh. Dan yang kedua, yang kita butuhkan dalam jangka panjang adalah konsistensi dekat dengan Allah, konsistensi dekat dengan Al-Quran, konsistensi dalam berzikir. Itu poin. Kalau hanya diruqyah sekali, abis itu juga gak baca zikir, gak baca Quran, itu juga seringkali gak memberikan hasil hadirin. Yang kita butuhkan konsisten. Dan sadarilah bahwa diganggu syaitan itu bukan hanya dalam bentuk kesurupan, bukan. Kita bermaksiat pun secara umum karena kita terjebak dengan gangguan syaitan. Gitu loh hadirin. Jadi kita gangguan syaitan itu banyak. Kita riya, pengen dipuji orang, itu pun menunjukkan kita baru saja diganggu oleh syaitan. Jadi ini bukan tentang kayaknya aku kemasukan deh. Mau bisa ya, bisa tidak, tapi membatasi. Tidak. Makanya solusinya adalah kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, wa iyakum. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, juga para ulama kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada Ustaz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya ingin bertanya, bagaimana batasan interaksi anak perempuan dengan bapak tiri Pak Ustaz pada zaman sahabat dulu Ustaz? Saya kadang tidak bisa dan kurang terbiasa dengan bapak tiri, jadi kadang saya merasa harus menjauhkan diri karena punya pengalaman dilecehkan dulu. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah jaga kita semua dari pelecehan, dan semoga Allah menjaga wanita-wanita kita dari pelecehan, dan semoga wanita yang qadar Allah wa masyafa'al pernah dilecehkan, Allah tolong mereka, dan Allah bantu agar mereka bisa dengan cepat melupakan kejadian tersebut dan fokus dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu enggak mudah. Adapun batasannya, yang pertama harus dilihat batasan aurat gitu loh. Dan aurat wanita itu kan pembahasannya panjang ya, tergantung berhadapan dengan siapa gitu loh. Dan kita tahu bahwa maksud ayah tiri itu apa sih? Ayah tiri kan misalnya suami ibu kandung kita, ya nggak sih? Benar nggak? Apa sih definisinya gitu kan? Benar nggak definisinya begitu? Jadi solusi dan suami dari ibu kandung kita adalah mahram kita. Mahram kita apabila suami ibu kita itu sudah artinya sudah dukhul ya gitu loh. Karena kan Allah berfirman apa dalam surat An-Nisa 23, warabaikumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihin. Iya kan? Benar enggak nih hadirin? Iya. Warabaikumullati. Dan dan anak perempuan yang tinggal bersama kalian yang dibawa oleh istri kalian, dan istri kalian itu sudah dukhul atau berhubungan dengan kalian. Jadi sekali lagi seseorang laki-laki dengan anak perempuan istrinya yang dia sudah berhubungan dengan istrinya tersebut, maka anak perempuannya mahram dia bukan? Mahram dia atau bukan? Mahram dia. Mahram mu'akad atau mahram mu'abad? Hah? Ayo, yang belajar fikih. Mahram sementara atau mahram selama-lamanya? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa mahram, maka batasan interaksi kita harus jaga aurat sesuai dengan ketika kita ketemu mahram kita, itulah. Sesuai dengan pada saat kita bertemu dengan mahram kita. Itu yang pertama gitu loh. Jadi kita boleh melakukan dengan beliau apa yang biasa kita lakukan dengan mahram kita, dengan kakak kita, kakak laki-laki atau adik laki-laki atau om dan seterusnya. Batasannya itu ya gitu. Batasannya demikian. Jadi bukan juga terbuka begitu saja. Kadang-kadang banyak wanita tuh nggak jaga pakaian di rumah karena dianggap misalnya ayah sendiri. Jadi dan bahkan depan ayahnya pun nggak boleh juga dia melakukan itu ketika dia sudah dewasa. Misalnya dia mohon maaf melihat dia pakai bawahan di atas lutut gitu loh. Akhirnya itu terlihat. Jadi itu dihindari lah. Gitu. Nah, yang kedua, dan kalau dia kalau dia merasa nggak aman, maka dia jaga jarak yang lebih jauh lagi, jaga jarak dengan lebih jauh lagi. Itu poin. Dan itu dijelaskan para ulama dan fuqaha dalam membahas masalah aurat. Saya nggak tahu apakah pengalaman dilecehkan oleh ayah tirinya atau ayah tiri yang sebelumnya atau oleh orang lain. Kalimatnya soalnya agak ambigu karena punya pengalaman dilecehkan dulu. Subjeknya nggak dikasih tahu. Jadi artinya kalau ini dilecehkan oleh pihak lain, akhirnya traumanya sampai ke ayah tiri, nah itu perlu didudukan. Tapi kalau yang ternyata melecehkan ayah tirinya, maka ini sudah sinyal yang sangat kuat, harus jaga jarak benar dengan ayah tirinya tersebut. Benar-benar harus dijaga. Wallahu ta'ala alam. Dan minta pertolongan sama Allah. Saya rasa cukup sampai di sana. Semoga cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.